Roja, Bandung, 1476 kHz. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حاضرين جماعة مسجد عمر بن الخطاب di Selatsau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Albayan Cianjur untuk Cianjur sareng sabudeureunana. Begitu juga para pendengar radio Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Tasik, Ciamis, Banjar. Para pendengar radio Insani, Purbalingga. Para pendengar radio RIS, Kebumen. Pendengar radio Suara Kalbu di Papua, Irian Jaya. Juga pendengar radio manapun yang ikut merilai siaran ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang hari kiamat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tiupan sangkakala. Kita teruskan ke poin berikutnya, yaitu hari kebangkitan. Yang dimaksud dengan hari kebangkitan adalah kembalinya ruh ke dalam jasad dan hidup kembalilah jasad yang sudah dimasuki ruh tersebut. Lalu mereka pun bangkit, berdiri dan berkumpul. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Kadang-kadang hari kebangkitan disebut dengan sebutan ba'as. Ba'as artinya bangkit, kadang-kadang dengan sebutan nusyur. Wa ilaihin nusyur. Ketika kita bangun dari tidur, kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kembali kepada Allah maknanya dibangkitkan kembali nanti dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mau membangkitkan kembali makhluk, Allah menyuruh malaikat untuk meniup sangkakala tanpa menyebut siapa nama malaikat yang meniup sangkakala ini, baik dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Seperti dalam surah Az-Zumar 68 Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup pula sangkakala untuk yang kedua kali, tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu hisab. Jadi ayat ini menjelaskan ada dua tiupan. Tiupan yang pertama kiamat mematikan seluruh makhluk. Tiupan yang kedua membangkitkan seluruh makhluk. Di dalam ayat yang lain, Allah menerangkan proses terjadinya kebangkitan. Surah Yasin 51 menyatakan, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhata wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Ditiuplah sangkakala. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka bangkit dari kubur-kubur mereka bersegera menuju kepada Rabb mereka, kepada Allah. Lalu mereka berkata, aduh celaka kita. Siapa yang membangunkan kita dari tidur panjang kita? Jadi ketika orang-orang kafir itu bangkit setelah ditiupnya sangkakala, mereka berseru, celaka kita. Siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur kita? Maksud tidur yang disebut di dalam ayat ini bukan di alam kubur. Sebab di alam kubur mah mereka tidak tidur tapi mengalami siksa, azab kubur. Diterangkan dalam banyak ayat, diterangkan dalam banyak hadis yang sahih tentang adanya azab kubur. Lalu kenapa orang kafir menyatakan siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Maksud dari tidur itu adalah jarak waktu antara dua tiupan. Setelah ditiup sangkakala pertama, kiamat, hancur alam jagat raya. Nah, maka seluruh makhluk mati, termasuk orang-orang kafir di alam kubur yang tadinya hidup mengalami siksaan juga mati. Termasuk seluruh orang-orang mukmin di alam kubur yang ketika di alam kubur hidup dan menerima nikmat kubur, pas ditiup sangkakala mati. Semuanya mati. Bahkan juga para malaikat di langit dan di bumi mati. Nah, terus setelah mati mereka tidak dihidupkan, ditidurkan. Selama berapa lama? Selama 40. Tapi tidak dijelaskan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad, tidak. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Ma baina nafkhatain arbaun." Jarak waktu antara dua tiupan itu ada 40. Ditanya, "Apakah 40 hari?" Dia tidak menjawab. 40 bulan tidak menjawab. 40 tahun juga tidak menjawab. Yang jelas ada masa ketika seluruh makhluk tertidur, tidak dibangkitkan. Pas ditiup sangkakala kedua, orang kafir menyatakan celaka kita. Siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur panjang kita? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari yang Allah janjikan, wa shadaqal mursalun. Dan telah benarlah para rasul. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tiupan itu tiada lain kecuali satu teriakan saja. Tiupan sangkakala yang kedua hanya satu teriakan saja. Tiba-tiba mereka seluruhnya sudah datang kepada kami. Seluruh manusia. Di dalam hadis diterangkan bahwa ditiupnya sangkakala kedua ini setelah turunnya air hujan dari langit. Langitnya nanti langit yang baru. Karena langit yang lama sudah hancur. Bumi atau tanah, tanah yang baru. Karena tanah yang lama sudah hancur. Tanahnya yang nanti mah lapang, rata. Tidak ada lubang, tidak ada yang muncugug. Apa muncugug teh yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tenda, tidak ada apa-apa, rata semuanya. Itu yang kemudian disebut alam mahsyar. Nah, di sana tertanam tulang-tulang ekor seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia. Tertanam tulang-tulang ekor di dalam tanah itu. Nanti akan turun hujan menyirami tanah itu, membasahi tulang-tulang ekor itu. Nanti mereka tumbuh menjadi orang seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang berasal dari benih. Tumbuhan yang sekarang gede, besar, tingginya bisa belasan meter, batangnya bisa lebih besar daripada tubuh manusia. Itu awalnya berasal dari benih biji yang kecil gitu kan. Di dalam tanah ditanam, lalu disiram, tumbuh, kemudian menjadi pohon yang besar. Seperti itu pula proses pertumbuhan manusia nanti di alam mahsyar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ditiup sangkakala yang pertama, musnahlah seluruh manusia, seluruh kehidupan. Thumma yursilullah au qal yunzilullahu matara ka'annahu adhillu. Kemudian Allah mengirim hujan. Hujan di tempat dunia yang baru. Karena dunia yang lama sudah hancur. Tapi di dunia yang baru. Di tanah yang baru. Langit yang baru. Kemudian Allah menurunkan hujan. Fatam butu minhu ajzad adsadun nas. Thumma yunfahu fihi ukhra. Faidahum qiyamun yandurun. Lalu setelah turun hujan itu, tumbuhlah jasad-jasad manusia. Jadi dari berasal dari satu tulang yang kecil, tulang ekor yang tidak hancur ketika di alam dunia, dikubur mati gitu kan, semua bagian yang lainnya hancur. Darahnya, tulang tengkoraknya, tulang rangkanya, semuanya hancur. Kecuali satu tulang yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Nanti itu yang ditanam. Yang dikubur di tanah di akhirat. Lalu turun hujan. Maka dari tulang itu tumbuhlah lagi tubuh manusia, jasad manusia. Utuh seperti kita sekarang. Tapi masih dalam keadaan mati. Tapi sudah utuh jasadnya karena sudah turun hujan menyiram tulang itu, kemudian tumbuhlah menjadi manusia secara utuh, kemudian ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kali. Begitu ditiup, bangunlah seluruh manusia dan jin yang sudah utuh kembali jasadnya. Mereka bangkit, bangun, kemudian menunggu dihisab. Jadi tumbuhnya, tersusunnya kembali rangka tubuh manusia di akhirat digambarkan seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di alam dunia. Dan ini suatu yang real, nyata, logis, rasional, masuk akal. Kalau para ahli biologi meneliti biji-bijian yang menjadi benih, diteliti. Oh, ternyata biji yang kecil itu mengandung seluruh unsur pembentuk pohon yang besar nanti. Ada bagian-bagiannya tuh ketika diblek, dibelah gitu ya. Diteliti ada ininya, ada ini calon batang, ini calon dahan, ini calon daun, ini calon ranting, ini calon buah, ini calon bunga. Itu sudah ada tuh. Sudah diteliti. Makanya begitu ditanam di dalam tanah terus kesiram air, tumbuh-tumbuh yang tadinya hanya sebesar kelereng, tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Itu ilmiah, ada penjelasan ilmiah dari para ahli biologi. Itu rasional, itu logis, itu masuk akal. Kalau itu bisa diterangkan secara ilmiah di dunia oleh para ahli biologi, demikian juga tulang ekor manusia. Nanti akan tumbuh lagi berkembang dengan proses waktu yang cepat. Kalau tumbuh-tumbuhan di dunia, begitu ditanam, apakah besoknya langsung jadi pohon besar? Tidak kan, ada proses waktu yang lama, mungkin tahunan, puluhan tahun baru jadi gede banget. Tapi kalau tubuh manusia yang berasal dari satu tulang ekor saja, proses waktunya dipercepat. Begitu turun hujan menyirami tulang-tulang itu, kemudian tumbuh secara cepat dan menjadi tubuh manusia secara utuh. Setelah itu ditiup sangkakala, kemudian bangkit mereka dan mereka menunggu untuk dihisab. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah menerangkan proses dibangkitkannya manusia dengan dibandingkan dengan proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan di dunia. Seperti dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara surah Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رِيَاهَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالَ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai berita gembira menjelang turunnya rahmat kami. Yang dimaksud menjelang turunnya rahmat kami, menjelang turunnya hujan. Hujan di dalam ayat ini oleh Allah disebut dengan sebutan rahmat. Jadi sebelum turunnya hujan pasti ada tiupan angin dulu kan. Siapa yang meniupkan angin tersebut sebelum hujan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, dialah yang telah mengirim angin sebagai berita gembira sebelum turunnya hujan yang menjadi rahmat Allah. Sehingga apabila awan telah memuat muatan yang berat, memuat air yang sudah berat, sudah menggelayut di awan, suknahu li baladin mayyit, maka kami turunkan air hujan itu ke atas tanah yang gersang. Fa'angzalna bihil ma, kami turunkan air ke dalam ke atas tanah yang mati. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat, kami keluarkan dari tanah itu berbagai macam buah-buahan. Lalu setelah menerangkan proses terjadinya pohon-pohonan karena air hujan tadi, Allah menyatakan, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Seperti itu pulalah kami membangkitkan mayit-mayit nanti pada hari kiamat agar kalian bisa mengambil pelajaran. Jadi prosesnya sama dengan proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang berasal dari benih lalu tersiram air hujan tumbuh. Seperti itu juga nanti proses tumbuhnya tubuh manusia di akhirat. Di dalam ayat yang lain dalam surah Fatir ayat 9 Allah berfirman, Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin faahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kata Allah, Allah lah yang telah mengirim angin. Lalu angin itu menggiring awan. Lalu kami turunkan dari awan itu air ke tanah yang gersang. Kami hidupkan kembali tanah itu setelah kematiannya. Maksud kami hidupkan tanah itu, dari tanah itu ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tadinya gersang, begitu hujan besoknya sudah muncul apa? Rumput, muncul jamur, cendawan, sampai ada peribahasa bagaikan cendawan di musim hujan. Begitu musim hujan, tadi sore enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada apa-apa. Begitu malamnya hujan, besoknya paginya langsung tumbuh-tumbuhan. Dengan cepat, kemarin enggak ada, kok pagi ini ada. Di kita mah disebutna teh suunge. Nah, kalau tadi malam hujan, nyari suung jam segini. Dulu suka di sini ya? Suka. Kalau saya masih kecil suka begitu. Kemarin sore atau malamnya hujan, pagi jam segini ke kebun. Banyak itu suung-suung. Apa suung teh? Jamur-jamur seperti payung. Diambil, dimasak, enak lezatnya. Seperti itu. Nah, Allah lah yang telah mengirim angin. Lalu angin itu menggiring awan. Kami turunkan air hujan dari awan itu ke tanah yang gersang. Lalu kami hidupkan kembali tanah yang sudah mati itu. Kadzalikan nusyur, seperti itu pulalah hari kebangkitan nanti. Jadi seringkali Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan menjelaskan dibangkitkannya lagi nanti manusia pada hari kiamat, diberi gambaran terlebih dahulu tentang proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di dunia. Seperti itu. Karena memang prosesnya mirip seperti itu. Manusia terdiri dari berbagai macam bahan. Ada daging, ada darah, ada urat, ada otot, ada tulang. Yang nanti semua tulang itu hancur. Dagingnya apalagi, darahnya entah hilang kemana. Kecuali ada satu yang tidak hancur, yaitu apa? Tulang ekor. Itu ada. Puluhan tahun, ratusan tahun tulang ekor mah tidak akan hancur. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina nafkhataini arba'un, thumma yanzilu minas sama'i ma'un fayambutuna kama yambutul baqal. Wa laisa fil insani syai'un illa balya." Illa azmun wahidun wa huwa ajbuz dzambi minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan 40. Para ulama menyatakan minimal mungkin 40 tahun. Minimal itu bisa lebih. Bisa 40 abad mungkin. Dari mana mereka mengartikan atau menafsirkan 40 di sini 40 tahun dari surah Yasin ayat 52 tadi, ketika orang-orang kafir dibangkitkan pada hari kiamat, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, duh celaka kita, siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur yang panjang kita. Tidur panjang lama berarti kan. Nah, ini kemungkinan 40 tahun minimalnya. Kata Nabi SAW, jarak waktu antara dua tiupan 40. Setelah itu lalu Allah menurunkan air dari langit. Tumbuh manusia seperti tumbuhnya pohon ketika di dunia. Tidak ada satu bagian pun dari tubuh manusia kecuali akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah nanti seluruh makhluk akan tersusun kembali di akhirat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Nabi SAW, "Inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ardu abadan fihi yurakkabu yawmal qiyamah." Qal, "Ayyu azmin huwa ya Rasulullah?" Qal, "Ajbud dhambi." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada satu tulang yang tidak akan dimusnahkan, tidak akan dihancurkan oleh tanah selama-lamanya. Dari satu tulang inilah manusia terbentuk kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, "Tulang apakah itu wahai Rasulullah?" Dijawab, "Tulang ekor." Ini yang disebut kemudian yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Waktu itu Nabi kok tahu dari mana? Apakah meneliti? Bukan. Beliau bukanlah seorang peneliti. Lalu dari mana beliau itu? Dari wahyu. Dan penelitian ilmiah sekarang membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Betul. Tulang ekor itu tidak hancur. Puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun orang mati. Sudah dikubur, seluruh bagiannya hancur. Ada satu tulang yang tidak hancur, tulang ekor. Itu, dan itu tidak bisa dihancurkan. Walaupun umpamanya orang memasang bom bunuh diri pada dirinya. Dipasang pas di daerah pinggulnya. Lalu meledak, semuanya hancur, tulang ekor itu tetap tidak akan hancur. Itulah keajaiban yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk manusia. Dari tulang ekor itulah nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i berkata Nabi SAW, "Kullu ibni Adam ta'kuluhu al-ardu illa ajbud dhambi." Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Setiap bani Adam itu akan musnah, dimakan, dihancurkan oleh tanah setelah matinya. Kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itulah kelak mereka diciptakan kembali. Dari tulang ekor itulah mereka akan disusun kembali. Ya. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa proses dibangkitkannya kembali manusia di akhirat persis seperti proses tumbuhnya pohon-pohon yang besar yang berasal dari benih yang kecil. Benihnya yang sebesar kelereng kadang-kadang lebih kecil daripada itu. Kemudian ditanam, dikubur, kemudian kena disiram air, lalu tumbuh, berproses. Cuma bedanya, kalau di dunia proses pertumbuhan pohon itu ada memakan waktu yang lama, tahunan, puluhan tahun. Ya. Kadang-kadang kalau besar banget bisa ratusan tahun, tapi kalau proses pertumbuhan jasad manusia di akhirat itu seketika. Itu hanya sekejap, hanya sebentar langsung tumbuh kembali ya. Itulah hari kebangkitan. Bagaimana kondisi jasad manusia di sana? Apakah sama dengan di sini? Ada samanya, ada bedanya. Samanya adalah kondisi fisik yang terlihat sama seperti yang terlihat sekarang. Apa yang dirasakan oleh manusia nanti sama dengan apa yang dirasakan oleh manusia sekarang. Hanya bedanya bahwa di alam akhirat mereka tidak mengalami beberapa hal yang dialami di alam dunia. Kalau di alam dunia, tubuh kita rusak, hancur, itu gak bisa kembali utuh. Di sana bisa kembali utuh. Kalau di dunia, organ vital kita ini rusak, kitanya mati. Gak bisa lagi menggerakkan bagian tubuh manapun. Seluruh fungsi tubuh berhenti, jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, semuanya itu berhenti. Kalau di dunia ada organ vital kita yang sudah tidak bisa berfungsi, matilah tubuh kita. Kalau di akhirat gak ada mati-matinya. Dan ini dijelaskan di dalam banyak ayat. Salah satunya adalah Al-Quran Surah Ibrahim ayat 17. Menceritakan tentang ahli neraka yang mengalami siksaan dahsyat, yang bila siksaan itu diberikan di dunia, mati itu orang. Kalau di akhirat, itu orang tidak mati walaupun berbagai macam jenis siksaan yang mematikan ditimpakan kepada dia. Tapi dia tidak mati-mati. Allah berfirman, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin. Kata Allah, datanglah kepada orang kafir di akhirat semua azab-azab yang mematikan dari segala arah, tapi mereka tidak mati juga. Jadi kalau umpamanya siksaan itu dialami di alam dunia, udah mati. Jangankan di alam akhirat, di alam kubur, kita sudah pernah membahas, orang kafir ketika ditanya oleh malaikat, malaikat itu membawa palu yang besar dari besi, yang apabila palu itu dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah, pecet. Gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita yang terdiri dari tanah yang lembek. Kalau gunung-gunung di daerah Timur Tengah itu gunung batu itu. Batu semua, cadas, keras. Nah bayangkan gunung batu yang kuat seperti itu kalau dipukul oleh palu yang dibawa oleh malaikat, pasti palunya besar. Makanya bisa rata itu gunung. Gunung itu rata jadi tanah. Orang kafir di alam barzakh nanti ketika gak bisa menjawab, dipukul dengan palu. Pecet. Kalau itu dilakukan di dunia, pasti orang itu sudah mati, sudah gak bisa berkutik. Tapi di alam barzakh utuh lagi seperti sedia kala. Persis seperti mungkin bapak-bapak walaupun sudah tua gitu ya, sudah kakek-kakek. Pernah mendampingi anaknya, cucunya nonton film kartun. Ketika ada dalam adegan itu, dalam film kartun itu, digilas sama stum. Pejet kan? Pejet. Mati gak itu? Tidak bisa ini lagi ya? Bisa hidup lagi. Truk. Seperti begitu. Itu film tidak mendidik itu. Merusak cara berpikir anak. Nanti anak berpikir, oh kalau orang digeleng stum sampai pejet, gak apa-apa itu bisa utuh lagi. Dipompa sedikit nanti utuh lagi kan. Itu berbahaya itu. Ya. Ada kucing. Ambil kertas. Dibuat sayap. Terus loncat dari atas. Betul bisa terbang seperti burung. Itu gak mendidik itu. Nanti anak mikir, oh kita juga bisa seperti itu. Bikin dari kertas naik ke loteng. Loncat. Mati. Iya. Di akhirat. Ya itu terjadi. Di alam barzakh, ya itu terjadi. Orang dipukul sama palu sampai pejet, nanti utuh lagi. Nanti utuh lagi. Nanti utuh lagi. Itu menunjukkan perbedaan keadaan kondisi fisik manusia di alam sana dengan di alam sini. Di sana tidak ada lagi mati. Di sana tidak ada lagi kematian. Tapi perasaan sakitnya masih dirasakan oleh orang itu. Seperti yang teralami oleh manusia di alam dunia. Berdasarkan hal itulah, maka pernah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berdiri tengah-tengah manusia. setelah Nabi SAW wafat, lalu berkata, Ya Bani Aud, inni rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ta'lamunal ma'ada ilallah, thumma ilal jannati awin nar, wa iqamah la dha'na fihi, wa khulud la maut fi ajsadin la tamut. Kata Mu'ad, wahai Bani Aud, aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian. Kalian mengetahui kalian akan kembali kepada Allah. Lalu akan ke surga atau ke neraka. Di sana kalian diberdirikan tanpa ada masa akhirnya. Kalian akan abadi tanpa ada kematian. Kalian memiliki jasad-jasad yang tidak akan pernah mati kembali nanti. Walaupun kondisi tubuh mungkin sudah karena mengalami siksaan yang dahsyat di neraka, rusak seluruh organ-organ tubuhnya. Kita pernah menerangkan tentang neraka, salah satu di antara sifat api neraka, la tubqi wala tadhar. Api neraka itu la tubqi, makna la tubqi tidak menyisakan, wala tadhar tidak membiarkan. Makna tidak menyisakan, seluruh tubuh manusia dalam neraka terkena api, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Sampai dalam ayat disebutkan apa dalam surah apa? Allah berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah." Tahu enggak kamu apakah hutamah itu? Hutamah itu api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang nembus naik membakar kepada hati. Hati jantung manusia ikut terbakar. Bahkan berkata Mujahid, salah seorang ahli tafsir, api itu akan membakar tidak hanya daging luar tapi dalam, sampai tulang-tulang, sampai hatal muh. Sampai muh, muh itu cairan bening yang ada di dalam tulang yang suka dikecok oleh kita, apa namanya? Sumsum. Sampai sumsumnya itu juga ikut terbakar. Tidak ada satupun bagian tubuh manusia luar ataupun dalam yang terlewat oleh api neraka. Semuanya terbakar. Semuanya dihancurkan. Bayangkan, hatinya, jantungnya, ginjalnya, paru-parunya semuanya terbakar. Ususnya terburai. Kemudian isi bagian dalam dari tulang juga, yaitu sumsum, terbakar juga. Tidak ada yang terlewat. Kalau itu dialami oleh manusia di alam dunia, apa yang terjadi? Mati sudah ya. Jangankan begitu, atau jantungnya ada masalah, cek, putus satu apa namanya saluran darah ke jantung, umpat tidak berfungsi. Jangankan putus, tersumbat, tek, nggak bisa berfungsi lagi, jantungnya nggak berdegup lagi, apa yang terjadi? Mati, padahal jantungnya masih ada, hanya gak berfungsi, mati sudah. Semuanya masih utuh, tapi ada satu alat vital, organ vital yang tidak berfungsi seperti jantung, mati, padahal masih ada. Bayangkan ini bukan hanya sekedar rusak, tapi dibakar sampai habis. Kulit-kulit, tulang-tulang, semuanya terbakar sampai hangus. Tapi tidak mati juga. Sakitnya iya, gak ketulungan. Tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan apapun yang ada di alam dunia ini. Ya, itu menunjukkan perbedaan kondisi secara fisik di sana dengan di sini. Selain itu, mata manusia tajam di sana. Maksud tajam bisa melihat perkara-perkara gaib yang ketika di dunia tidak bisa dilihat. bisa melihat para malaikat, bisa melihat para jin nanti di sana. Maka itu salah satu di antara perbedaan yang tidak teralami oleh kita di sini. Dan di sana ahli surga tidak meludah, tidak BAB, tidak BAK, tidak BA, tidak nyingsring, nyingsring non bahasa Indonesia, tidak imtikhat, tidak buang ingus, tidak berdahak. Kalau di kita sekarang pasti kita ada meludahnya. Pasti setiap hari kita ke WC, bisa beberapa kali ke WC. Yang beser mah bisa lebih dari 10 kali dalam sehari. Yang beser mah semalam bisa 2, 3, 4 kali bolak-balik ke WC gitu ya. Di dunia itu. Tapi di akhirat tidak ada. Para ahli surga mereka itu tidak apa? Tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, tidak perlu makan. Di surga tidak ada WC. Untuk apa WC? Karena kita tidak membutuhkannya. Kita tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang angin, meludah pun tidak. Jangan khawatir, duh di surga mah gak ada WC gimana. Jangan khawatir, memang betul gak ada WC, tapi kita tidak buang air apapun. Itu kondisi yang berbeda antara di akhirat dengan di dunia ini. Karena itulah para ulama seperti Syekhul Islam menyatakan tentang dua perbandingan kondisi jasad manusia di akhirat dengan di dunia. Beliau menyatakan, An-nasya'atani naw'an tahta jinsi yattafiqani wa yatamathalani wa yatashabahani min wajhin wa yatafarraqani wa yatanawwa'ani min wajhin akhar. Walihada ju'ilal ma'ad wal mabda wa ja'alahu mislahu aydha. Kata beliau, pertumbuhan itu ada dua jenis. Pertumbuhan kondisi manusia di dunia dengan di akhirat. Ada sisi-sisi yang samanya, yang serupanya, yang miripnya. Ada sisi-sisi yang berbedanya. Di antara yang mirip dan yang samanya, ya kita penampilannya apa badannya ini-ini juga yang kita pakai ketika di alam dunia. Tapi ada perbedaan kondisi. Di akhirat nanti usia kita pertengahan sekitar 30 tahunan. Terus juga kondisi yang waktu di dunia jelek, goreng patut, di sana ganteng dan cantik. Kegantengan kecantikannya tidak tetap. Tapi bertambah, bertambah, bertambah ganteng, bertambah cantik sehari demi kesehari. Akibat terkena angin surga. Begitu diterpa angin surga bertambah tuh kegantengannya, kecantikannya. Wajahnya ini juga, fisiknya ini juga, kondisinya selalu berubah. Tapi perubahan ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kondisi kekuatan laki-laki di akhirat nanti di surga sebanding dengan 100 laki-laki terkuat di dunia. Bayangkan. Oleh karena itulah maka ada sisi-sisi yang samanya, ada sisi-sisi yang berbeda tentang keadaan fisik manusia di alam akhirat dan di alam dunia ini. Ya. Inilah hari kebangkitan. Cukup pagi ini kita sampai di sini saja penjelasan kita. Kita masuki sesi tanya jawab kepada Muzayyin di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas materi yang telah dibawakan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan para pendengar sekalian untuk bertanya baik melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau bisa mengirimkan pesan singkat ke nomor bagi pendengar Radio Raja Bandung di nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pendengar radio yang lain bisa menghubungi radionya masing-masing. Baik Ustaz, ada telepon yang sudah masuk. besar. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya. Salam, silakan Bu. Dari siapa ini Bu? Dari Bu Yati Melonggrin. Ya. Udah jelas gitu Ustaz? Ya udah. Yeah. Ya yang kedua Ustaz, kalau begini ya. Ada yang nanya harga di katalog. Apakah kita bisa ngasih harga di katalog itu kepada orang yang mau ngeribit gitu Ustaz? Syukron jajah kalau Bu Hoeran Kasiro. Iya. Yeah. Wa jazakillahu khairan. Muzain, bisa diulang pertanyaannya? Yang pertama adalah bagaimana kalau bagi mayit seorang, kalau di dunia anak-anaknya pada bertengkar gitu Ustaz, apakah itu berpengaruh kepada hisab orang tuanya di akhirat nanti? Iya. Barakallahu fik. Ibu Saha itu Tazin? Ibu Yati di Melonggrin. Ibu Longfin di? Ibu Yati. Ibu Yanti, dari Longfin ke Yanti. Melonggrin. Oh, Melonggrin. Ibu Yanti di Melonggrin. Barakallahu fik. Orang tuanya sudah meninggal, lalu anak-anaknya bertengkar. Mungkin berebut warisan gitu. Apakah orang tuanya dosa enggak karena anak-anaknya bertengkar? Iya. Tergantung. Kalau bertengkarnya anak-anak sepeninggal orang tua akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak, atau akibat ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tuanya tidak adil selama hidupnya kepada anak-anaknya. Umpamanya ketika orang tua masih hidup memberi ke si Cikal 10 juta. Cikal itu apa artinya? Sulung. Ke si sulung 10 juta. Ke yang kedua 15 juta. Ke yang ketiga 20 juta. Ke si bungsu 50 juta sebab lebih sayang. Iri enggak anak-anaknya? Iri, merasa diperlakukan secara tidak adil. Akhirnya mereka benci ke si bungsu tuh. Hasad, dengki ke si bungsu. Karena ketidakadilan orang tua. Kalau orang tuanya mati, anak-anaknya bertengkar berebut itu. Apakah pertengkaran anak-anaknya itu ada efek enggak dosa kepada orang tua yang sudah mati? Iya. Itu menunjukkan orang tua tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan itu yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ya. Dosa keburukan anak-anak setelah orang tuanya meninggal dan kebejatan anak-anak disebabkan karena kelalaian orang tua di dalam mendidik mereka, iya, orang tua ikut menanggung dosa. Makanya wajib untuk diapa? Dididik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya berkata Ali bin Abi Thalib, allimuhum alkhaira wasyarra. Ajarkan kepada mereka kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk diamalkan, keburukan untuk ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauhnya. Makna ku anfusakum wa ahlikum naro adibuhum Al-Qur'an wa Sunnah. Ajarkan kepada mereka Qur'an dan Sunnah. Ini wajib. Ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan, dosalah orang tua. Ya, setiap dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang masih hidup, orang tuanya ikut menanggungnya. Adapun kalau orang tua sudah mendidik sebaik-baiknya, dari kecil dididik, disuruh belajar ngaji, belajar agama, suruh sholat semuanya, baik. Nah, kemudian setelah dewasa, menikah, anak-anaknya berpisah dari orang tua, pindah ke luar kota, jauh di bawah pengawasan orang tua. Ternyata di kota lain terkondisi oleh lingkungan, lingkungannya buruk, teman-teman bergaulnya buruk, lama-lama terbawa buruk gitu ya. Jadi matre, tadinya hasil didikan orang tua enggak matre, tapi mereka berada di tempat yang salah. Akhirnya berubah menjadi buruk. Orang tuanya mati, keburukan akhlak anaknya kemudian menyebabkan anak-anaknya bertengkar. Di luar hasil didikan orang tua sudah maksimal. Maka orang tua tidak ikut menanggung dosa anak-anaknya karena sudah berupaya maksimal. Ada enggak orang tuanya soleh, anaknya bejat? Banyak, diantaranya Nabi. Ada enggak ayahnya Nabi tapi anaknya kafir? Ada? Ada. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya. Istrinya kafir, anaknya salah satunya juga kafir. Ya. Tapi Nabi Nuh sudah berupaya maksimal mendakwahi. Tapi anaknya bandel. Dan itu Allah menyatakan, laisa min ahlik, anakmu bukanlah keluargamu lagi. Wallahu a'lam bissawab. Mangga De Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Ada penelpon lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Herman di Simang. Iya, Pak. Herman agak kerasan, Pak. Halo? Iya, ya, silakan, Pak. Dari Pak Herman di Simang. Pak Darman. Pak, bisa radionya ya dikecilkan atau matikan, Bapak dengar di itu telepon. Itu kekuasaan ya Allah Subhanahu wa taala akan membuat ya dia utuh ini kembali. Mayatnya dikrem dan dibakar, tapi tulangnya habis kan. Adakah nisa dong? Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Ya. Tadi dari Pak Herman di Cimahi. Ya. Pertanyaannya bagaimana itu mayat yang dikremasi atau yang dibakar, itu kan semua tulangnya bisa hancur katanya. Taib, barakallahu fiik. Pak Herman di Cimahi, bagaimana dengan mayit yang dibakar, dikremasi, seluruh tulangnya hancur? Coba lihat, pastikan betul enggak tulang ekornya juga hancur? Mungkin enggak, ya. Kalau toh hancur, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia utuh kembali. Dan itu sesuatu yang sangat enteng, ringan, dan mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah pernah enggak memperlihatkan di dunia ini sesuatu yang sudah hancur, sudah musnah, kemudian oleh Allah dikembalikan utuh seperti sedia kala di dunia ini? Ada beberapa kasus. Dan itu oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah, ketika orang datang ke sebuah tanah yang super gersang, enggak ada kehidupan di sana, orang itu datang ke sana dengan membawa keledai yang memuat seluruh bahan makan minumnya, orang itu menyatakan, "Duh, bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah mati?" Fa'amatahu mi'ata amin. Allah menidurkan orang itu selama 100 tahun. 100 tahun ditidurkan orang itu. Dijaga oleh Allah dalam keadaan utuh, tidak hancur. Tidak makan, tidak minum, bayangkan. Tergeletak begitu saja di sana. Tidak dimakan binatang, tidak dimakan cacing gitu ya. Tergeletak begitu saja. 100 tahun, sementara keledainya mati. Tulang belulangnya sudah berserakan. Dagingnya, darahnya sudah hilang entah kemana. Setelah 100 tahun, Allah membangunkan kembali orang itu. Setelah bangun ditanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Saya tidur paling sehari atau setengah hari. Padahal berapa lama? 100 tahun. Kata Allah, bal labista mi'ata am. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wandur ila himarik. Kamu ini sudah tidur 100 tahun. Lihat makanan dan minumanmu utuh tidak berubah. Tapi lihat kepada keledaimu. Dilihat keledainya sudah tidak ada. Yang ada hanya tulang-tulang berserakan. Kata Allah, perhatikan bagaimana kami menyusun kembali tulang-tulang itu, kemudian menyusun dagingnya dan yang lainnya, kemudian kami membungkusnya kembali dengan kulit, akhirnya hidup kembali seperti sedia kala. Di hadapan orang itu langsung. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal mengembalikan keledai yang sudah hancur dikembalikan hidup lagi seperti sedia kala, itu jauh lebih sulit kan dibanding hanya mengembalikan tulang ekor. Kasus kedua, Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Kaifa tuhil mauta. Kata Allah, afalam tu'min, kamu belum iman. Dijawab, bala walakin liat ma'inna qalbi. Saya sudah iman, tapi untuk lebih memantapkan hati saya. Kata Allah, coba kamu tangkap 4 ekor burung lalu jinakkan. Di mana saja mereka berada, dipanggil pasti datang. Ditangkap 4 ekor burung. Terus dilatih, dijinakkan. Jinak, Allah mudahkan. Di mana saja mereka berada, dipanggil datang. Setelah itu kata Allah, cincang itu burung disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Campur adukan semuanya yang 4 ini. Bulunya, tulangnya, dagingnya, semuanya campur adukan, sebar di beberapa gunung. Sudah hancur itu 4 ekor burung itu. Setelah itu panggil kembali oleh kamu. Dipanggil lagi, datang lagi itu burung utuh seperti sedia kala, hidup lagi. Perlu sudah hancur. Mudah bagi Allah. Itu sudah pernah dilakukan, ditunjukkan oleh Allah berkali-kali di alam dunia. Ya, jadi sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan itu seperti sedia kala. Apalagi hanya sepotong atau hanya satu buah tulang ekor yang kita anggap sudah hancur. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kembali ada penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu, Ustaz. Wafiq barakallahu. Dari Didi Simini, Ustaz. Iya, Pak Didi, silakan, Pak. Ini Ustaz yang saya membaca suatu hadis, Ustaz. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dia berkata, Rasulullah mendatangi rumah Abu Salamah ketika meninggal dunia. Sedangkan matanya masih terbuka, maka beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ruh apabila disabut, maka mata mengikutinya. Lalu orang-orang dari keluarganya meratap penuh kegaduhan. Sehingga beliau mengatakan, janganlah kalian berdoa kecuali doa yang baik, karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan, dan seterusnya. Yang saya tanyakan ini, Ustaz. Karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan, apakah setiap ucapan kita juga selalu diaminkan oleh malaikat, Ustaz? Baik. Ya, jazakallahu khairan, khairan katsiran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa barusan, Muzayyin? Pak Didi di Cimahi, Ustaz. Siapa? Pak Didi. Pak Didi di Cimahi, barakallahu fiik. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melayat seseorang sedang sakit parah, tapi begitu datang sudah meninggal dengan mata terbelalak. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup, dipejamkan mata itu sambil berkata, sesungguhnya ruh apabila dia keluar dari tubuh manusia akan diikuti oleh pandangan matanya. Makanya matanya terbelalak ke atas. Menunjukkan bahwa orang itu sudah mati. Keluarganya kemudian menangis. Kemudian Nabi SAW memberikan petuah, janganlah kalian mendoakan atau mengatakan keburukan di hadapan mayit. Karena sungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa-apa yang kalian katakan. Maknanya seringkali ini kejadian, ketika seseorang mati, keluarganya mengatakan perkataan-perkataan buruk yang berkaitan dengan si mayit atau berkaitan dengan keluarga yang ditinggalkan mayit. Seperti contoh, aduh celaka kita kalau dia sudah tidak ada, kita akan sengsara. Kalau dia sudah mati, kita akan kelaparan. Kalau dia sudah mati, kita akan begini, begini, begini. Keburukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berkata demikian karena para malaikat akan mengaminkan apa-apa yang akan yang kalian ucapkan. Jadi doa yang diaminkan oleh malaikat. Jadi benar-benar nanti kejadian loh. Nanti kalian akan celaka. Kalian akan sengsara. Kalian akan kelaparan. Kalian akan mengalami keburukan. Gitu ya. Atau mengatakan kata-kata buruk bagi si mayit. Aduh, dia mati celaka dia. Karena banyak dosa pasti ke neraka. Wah, nanti diaminkan oleh malaikat. Ya, maka tidak boleh. Timbul pertanyaan. Apakah setiap ucapan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, selalu diaminkan oleh malaikat? Dijawab tidak. Hanya di momen-momen, di waktu-waktu yang diterangkan di dalam hadis. Contohnya, ketika itu, ketika kita berada di samping orang yang baru saja mati, jangan ucapkan keburukan, jangan ucapkan kejelekan. Ucapkan kebaikan-kebaikan baik bagi diri ataupun si mayit dengan mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima iman Islamnya, menerima semua amalnya, memasukkannya ke dalam surga, menyelamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Katakan, walaupun orang itu banyak dosa, tapi doakan kebaikan. Ya, semoga dengan kematian orang ini kita diberi kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan ketegaran, diberikan kehidupan yang lebih baik. Malaikat nanti mengaminkan, amin ya. Itu salah satu di antara momen ketika malaikat mengaminkan ucapan-ucapan kita. Katakan perkataan-perkataan yang baik pada momen seperti itu. Adapun di luar momen itu, tidak ada jaminan bahwa apa yang kita ucapkan diaminkan oleh malaikat. Umpamanya kita sedang ngobrol di warung kopi gitu ya. Ngobrol lalu kita ngomong, kamu jangan begitu nanti celaka loh umpamanya. Apakah diaminkan oleh malaikat? Tidak ada keterangan dalam masalah ini. Karena doa atau amin malaikat itu termasuk perkara gaib, maka perkara gaib tidak boleh kita yakini kecuali kalau ada keterangan hadis yang sahih tentang masalah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Aji di Cianjur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan surga, yang akhirnya orang itu tidak beragama, tapi sudah diingatkan tentang agama pada orang itu, tapi tetap ngeyel, enggak percaya. Jazakallahu khair. Adi di Cianjur, ya itu orang kafir. Itu orang ateis. Dia tidak beragama, kan ateis itu orang, ya. Bagaimana? Ya gitu. Gimana lagi? Diberi penjelasan ngeyel, didoakan tidak mempan, ya. Itu azab Allah bagi orang itu karena dosa-dosa dan kekeliruannya. Allah tidak memberikan hidayah. Boleh enggak kita berupaya agar orang itu memperoleh hidayah? Boleh, dengan cara kita bantah seluruh argumentasi keateisan dia. Kalau dia ateis itu orang yang tidak meyakini adanya Allah Azza wa Jalla, ya. Karena apa? Alasannya pasti berdasarkan logika, berdasarkan ra'yu. Kenapa tidak meyakini Allah? Karena tidak ada buktinya ada Allah. Mana? Enggak kelihatan, enggak kedengaran, enggak keraba, enggak kejangkau oleh panca indera. Makanya meyakini adanya Allah itu tidak realistis, tidak logis, tidak rasional, kata dia. Itu kita bantah. Coba kita katakan, ya. Kalau ada orang yang mengatakan ini rumah yang bagus ini ada dengan sendirinya, enggak ada yang membuatnya. Percaya enggak? Enggak. Realistis enggak? Enggak. Rasional enggak? Enggak. Terus logis enggak? Enggak. Yang logis gimana? Pasti rumah ini ada yang buat dan ada yang mengurus, makanya bersih. Itu yang logis. Bayangkan kalau rumah yang kecil ini saja tidak rasional, tidak realistis, tidak logis, kalau jelek tiba-tiba ada tanpa ada yang membuatnya, apalagi alam jagat raya yang luas ini. Mustahil ada dengan sendirinya, mustahil enggak ada yang ngatur. Orang yang mengatakan tidak ada yang menciptakan alam, tidak ada yang mengatur alam, orang itu berpikirnya tidak logis. Sama aja dengan gelas ini ada dengan sendirinya, enggak ada yang bikinnya, tiba-tiba jelek ada. Itu enggak rasional, itu hanya orang gila yang menyatakan begitu. Padahal gelas ini benda kecil saja pasti ada pembuatnya. Hanya kita enggak tahu siapa yang buatnya, ya. Itu sikap dan pemikiran yang logis, yang realistis, yang rasional, yang sesuai dengan akal pikiran setiap orang. Gelas tidak mungkin ada dengan sendirinya. Gelas ini tidak mungkin ujug-ujug jelek. Pasti ada yang bikin. Ini benda kecil. Terus gelas ini keadaannya bersih. Oh, pasti ada yang ngurus, pasti ada yang nyuci. Terus pasti dipakai. Sebab kalau sudah dicuci, dibiarkan bertahun-tahun, pasti akan kotor. Ini mah bersih. Kalau bersih, pasti sering dipakai, sering dicuci, ada yang ngurusnya. Kan gitu. Kalau dikatakan gelas ini ada dengan sendirinya, gak ada yang ngurusnya, tapi kondisinya bersih. Gak rasional itu orang. Gila itu orang. Cacakan gelas. Apalagi alam jagat raya yang super besar, super kompleks. Itu mustahil ada dengan sendirinya. Mustahil gak ada yang ngurusnya. Oleh karena itulah, maka orang yang tidak percaya kepada adanya Allah, orang itu pikirannya, akalnya tidak jalan. Berpikirnya tidak rasional, tidak logis, ya, tidak realistis. Orang itu orang yang tidak menggunakan akalnya secara benar. Pokoknya bantah omongan dia. Kalau argumentasi dia sudah terbantah, terpatahkan, ternyata tetap ngeyel, mungkin hatinya mengakui benar ada Allah ini ada dan harus disembah. Hatinya mengakui tapi sikapnya menolak, itulah takabur namanya. Takabur itu batrul haq wa ghamtun nas. Takabur atau sombong adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran lah takabur, ya. Nah, Allah Rasulullah SAW menyatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sekecil atom, ya. Apalagi gede daripada itu. Yaitulah orang ateis, orang yang sudah bukan Islam lagi. Boleh kita dakwahi kalau kita mampu, tapi kalau mendakwahinya menimbulkan madarat, hujah sudah sampai, tapi dia tetap ngeyel, tinggalkan, doakan kebaikan dan hidayah bagi dia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kalau. Iya. Halo, Pak. Bu. Halo. kalau terakhir mungkin lewat SMS saja ini Ustaz. Iya. Dari hamba Allah di Selacau, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalam. Apa musibah bisa menghapus dosa? Jazakallah khair. Iya, musibah menghapus dosa. Semakin besar musibah, semakin besar dosa yang terhapus. Selain menghapus dosa, juga mengundang pahala. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhul adha." Ya. Tidak ada seorang pun muslim yang tertimpa kesulitan. Wala nasabun, wala hazanun, wala ghamun. Tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu yang menyakiti dia. Atau kesedihan, atau kelelahan, atau keresahan. Kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa orang tersebut karena musibah tadi. Kita sedih aja karena sesuatu kejadian yang buat kita sedih, itu sudah menghapus dosa. Kita lelah, apalagi lelahnya hasil dari ibadah, itu menghapus dosa. Ya, kita resah, aduh gak enak hati gitu, rasanya pada sumpek ini, itu sudah menghapus dosa. Apalagi kalau semua penderitaan itu lahir dari ibadah yang kita lakukan, itu akan menghapus dosa, menambah pahala, mengangkat derajat kita lebih tinggi daripada sebelumnya, dan mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Dari sisi ini musibah menguntungkan kita. Musibah itu hanya memberi keuntungan dan tidak memberi kerugian kepada kita. Ya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kHz menebar cahaya sunnah. Atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung, semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung. Program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014-768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Kencereng Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan kenceleng untuk diantar ke tempat Anda. Dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan kenceleng Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format kenceleng RRB / alamat lengkap, dikirim ke nomor 0821-2222-1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB / alamat, dikirim ke nomor 0821-2222-1476.